Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih dalam hadis Al-Khamis atau hadis As-Sadis, hadis yang keenam dari hadis Arba'in, itu terkait perkara-perkara yang syubhah. Di antara faedah yang bisa diambil pula dari hadis ini, kata muallif, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-hathu ala ittiqai syubhat, terdapat anjuran dan hasungan untuk menghindari perkara yang syubhat, perkara yang samar. Jadi hadis ini terdapat faedah, seorang muslim hendaknya ia untuk menjauhi perkara yang syubhat. Lakin hadza masyrutun bima idza qama ad-dalilu ala syubha ala asyubha. Tetapi seseorang menghindarkan diri dari perkara yang syubhat itu ada syaratnya, yaitu jika memang betul perkara tersebut adalah perkara yang syubhat. Yang betul itu adalah perkara yang syubhat, maka di sini seseorang dituntut dan dianjurkan bagi dia untuk menjauhi perkara yang memang betul-betul perkara yang syubhat. Bukan berarti dia berlebih-lebihan dalam segala sesuatu dan menghukuminya sebagai sesuatu yang syubhat, kemudian dia meninggalkannya tanpa ada dalil yang jelas bahwa itu merupakan perkara yang syubhat. Tidak ada tanda-tanda penguat yang menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang syubhat, namun dia tinggalkan, maka ini termasuk ta'amuk, termasuk berlebih-lebihan dalam agama Islam. Jadi perkara yang syubhat yang jelas kesamarannya, ini yang harus ditinggalkan, dijauhi bagi setiap muslim. Tetapi jika bukan perkara yang syubhat, hanya was-was saja yang menimpa dia, perkara yang tidak semestinya untuk diragukan, hanya dia yang memiliki was-was dalam perkara tersebut, kemudian dia menjauhinya, maka ini termasuk at-ta'amuk, termasuk berlebih-lebihan dalam perkara agama. Lakin idza wujida ma yujibu al-ishtibah fa innal insana ma'murun bil wara'i wa tarkil mushtabih. Akan tetapi jika memang ada yang menunjukkan itu adalah perkara yang syubhah, maka seorang hamba dituntut untuk memiliki sikap wara', memiliki sikap wara', berhati-hati dari perkara yang haram dan meninggalkan perkara yang syubhat tadi. Contohnya, ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر. Terjadi suatu kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu ketika ada suatu kaum ahlul kitab, mereka memberi kepada para sahabat daging. Maka para sahabat tersebut khawatir dan tidak mau langsung memakan daging tersebut. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahm." Sesungguhnya mereka ahlul kitab memberikan kami daging. "La nadri adzakaru smallahi alaihi amla." Yang mana kita tidak tahu apakah mereka itu sudah membaca nama Allah ketika menyembelih atau tidak. Mereka khawatir dan ragu terhadap daging ini. Apakah daging ini halal atau haram? Mereka khawatir jika orang-orang Yahudi atau Nasrani tersebut menyembelihnya dengan tidak mengucapkan nama Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab, keluhan atau pertanyaan mereka ini, kata Rasulullah SAW, "Sammu antum wa kulu." Makanlah kalian dan bacalah basmalah dan makanlah. Kata Aisyah bahwa mereka itu adalah sebagian sahabat yang baru masuk ke dalam agama Islam, sehingga mereka bertanya-tanya kepada Rasul tentang perkara yang semestinya tidak perlu untuk ditanyakan. Kata Syekh Al-Utsaimin, contoh seperti ini terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mencela mereka. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang seperti menegur dan mengingatkan mereka agar tidak terlalu berlebih-lebihan dalam permasalahan asyubha. Oleh karena itu, kata Syekh Al-Utsaimin, "Wa min hadza ma law qaddama ilayka yahudiyyun aw nasraniyyun dhabihatan fala tas'al adzabahtaha ala tariqatin islamiyyah aw la." Maka dengan ini, dari hadis ini terdapat kesimpulan, jika ada seorang Yahudi atau ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang menyuguhkan kepadamu sesembelihan mereka daging yang mereka miliki, fala tas'al, maka tidak boleh kita untuk bertanya apakah kamu menyembelih ini dengan cara yang syar'i atau tidak. Menanya-nanyakan perkara yang seperti ini termasuk perkara yang at-ta'ammuk, terlalu berlebih-lebihan dalam Islam. Tidak ada Islam mengajarkan seseorang Muslim jika dia diberi makanan oleh orang ahlul kitab atau orang Muslim yang lain, maka dia bertanya-tanya apakah ini disembelih dengan cara yang syar'i atau tidak, apakah ini dari harta yang halal atau dari harta yang haram. Tidak demikian. Orang yang seperti ini termasuk orang yang berlebih-lebihan dalam agama Islam. Maka hukum, sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa hukum adz-dzabihah, hukum sesembelihan ahlul kitab, hukumnya adalah halal. Sesembelihan ahlul kitab hukumnya halal, Yahudi dan Nasrani. Ini dengan kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa sesembelihan ahlul kitab itu halal hukumnya. Selama tidak diketahui apakah mereka menyembelih dengan cara yang syar'i atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum." Makanan ahlul kitab itu halal untuk kalian dan makanan kalian juga halal untuk mereka. Ini asalnya halal, makanan ahlul kitab boleh kita makan. Tetapi jika kita tahu bahwa mereka ini menyembelih dengan cara yang tidak syar'i, bahwa mereka menyembelih dengan cara yang tidak syar'i, maka ini tidak boleh untuk dimakan. Maka ini dagingnya menjadi bangkai. Itu hukumnya sama, baik itu seorang muslim atau ahlul kitab. Jika kita tahu seorang muslim ini dia menyembelih dengan cara yang tidak syar'i, atau ahlul kitab tadi menyembelih dengan cara yang tidak syar'i, maka ini tidak boleh dimakan. Tetapi asalnya halal, boleh seseorang memakan daging yang disembelih oleh ahlul kitab jika dia tidak tahu, jika dia tidak tahu apakah ini disembelih dengan cara yang syar'i atau tidak, maka hukum asalnya halal. Adapun makanan orang-orang kufar yang lain selain ahlul kitab, atau sesembelihan orang-orang kufar selain ahlul kitab, maka hukumnya haram, tidak boleh untuk dimakan. Kemudian qala syaikh, wa min dhalika aydan ay yaqa'u 'ala thawbil insani atharun wa la yadri anajasatun huwa am la, fa hal yattaqi hadha ath-thawb aw la yattaqih. Dan contoh yang lain, contoh yang biasa dianggap perkara yang syubhah, yaitu seseorang yang bajunya terkenai atau ada bekas athar, ada bekas pada bajunya, baju dia. Seseorang yang di bajunya ada bekas tertentu. Wala yadri, dia tidak tahu apakah bekas ini adalah bekas najis atau tidak. Seseorang melihat pakaiannya ada bekas warna kuning atau ada bekas apa, apa saja ada bekas, kemudian dia tidak tahu apakah ini bekas najis atau tidak. Fahal yattaqi hadha thawb, apakah orang ini harus menanggalkan pakaiannya tersebut atau tidak? Jawabannya dirinci, jawabannya dilihat, inzar, dilihat. Idza kana hunaka ihtimal an takuna najasatun fa innahu yatajannabuhu. Jika di sana ada kemungkinan, jika di sana ada kemungkinan bahwa bekas itu adalah bekas najis, maka hendaknya dia untuk menjauhinya, untuk melepas pakaiannya tersebut atau membersihkannya. Jika ada kemungkinan, misalnya dia tadi ingat, tadi dia baru saja menyentuh perkara yang, menyentuh sesuatu yang najis, menyenggol sesuatu yang najis atau berjalan di tempat yang najis, maka jika ada kemungkinan yang demikian bahwa ini adalah bekas yang najis, maka yang lebih utama bagi dia untuk menjauhinya dan membersihkan atau melepas pakaian yang najis tersebut, yang terkenai bekas najis tadi. Wa kullama qawiya al-ihtimal qawiya talabul ijtinab. Dan jika semakin kuat adanya kemungkinan najis tersebut, maka semakin kuat pula anjuran untuk dijauhi. Seseorang yang memiliki rasa keraguan apakah ini najis atau tidak, maka dilihat kemungkinan mana yang lebih besar. Jika kemungkinan najis yang lebih besar, maka yang lebih utama bagi dia untuk menjauhinya. Dan semakin besar pula anjuran bagi dia untuk menjauhi perkara yang kemungkinan najisnya, kemungkinan keharamannya lebih besar. Tetapi wa idza lam yakun al-ihtimal, tetapi jika tidak ada kemungkinan sama sekali, maka fala yultafat ilaiha, maka tidak perlu untuk ditoleh, tidak perlu untuk diragukan perkara yang seperti ini. Seseorang misalnya dia mendapati pakaiannya ada bekas tertentu, dan tidak ada kemungkinan dia terkenai najis. Dia yakin, dia tidak berbuat apa-apa, tidak ngapa-ngapain, tidak tadi tidak menyentuh perkara yang najis, atau tidak melakukan apa-apa, maka di sini tidak ada kemungkinan itu sesuatu yang najis, maka ini tidak perlu untuk ditoleh, tidak perlu untuk ditoleh, dibiarkan, dan hukum asalnya adalah tahir, hukum asalnya adalah tahir. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan seseorang yang dia ragu ketika dia mengerjakan salat, seseorang yang dia ragu ketika dia mengerjakan sholat, apakah dia sudah buang angin atau belum. Dia merasakan ada sesuatu yang keluar dari perutnya. Kemudian dia ragu, apakah ada yang keluar atau tidak. Maka Rasulullah SAW menjawab, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Jangan dia pergi sampai dia betul-betul mendengar suara, atau dia betul-betul mendengar atau mencium bau, atau mencium baunya. Maka di sini menunjukkan bahwa seseorang dalam perkara yang syubhat dilihat, jika kemungkinannya itu kuat, maka semakin kuat pula anjuran untuk dijauhi. Sebaliknya, jika tidak ada kemungkinan keharaman atau tidak perlu untuk diragukan perkara yang seperti itu, maka tidak sepantasnya seorang muslim untuk berlebih-lebihan dalam agama ini. Kemudian faedah yang berikutnya, qala annal waqi'a fi syubhati waqi'un fil haram. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang berikutnya adalah yang keenam, bahwa orang yang sering melakukan perkara yang syubhat, maka dia otomatis sering terjatuh kepada perkara yang haram. Orang yang sering melakukan perkara yang syubhat, ada kemungkinan haram padanya, dan dia mengerjakan tidak peduli dengan kemungkinan-kemungkinan yang haram tersebut, dia tetap mengerjakannya, maka dia sering pula terjatuh, terjerumus kepada perkara yang haram. Kata Rasul, man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang melakukan perkara yang syubhat, maka bisa saja keseringannya dia terjatuh kepada perkara yang haram. Hal itu sebagaimana hewan yang dikembara di pinggir tempat yang terlarang. Sangat memungkinkan sekali dia untuk terjerumus dan masuk mengenai tempat yang terlarang tadi. Demikian pula orang yang melakukan perkara yang syubhat, keseringannya dan sangat memungkinkan bagi dia untuk terjatuh kepada perkara yang haram. Kemudian faedah selanjutnya pula, qala husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya, bagusnya metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah indahnya atau bagusnya metode penyampaian dan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan umatnya. Wadzalika bidarbil amthali almahsusati litabayyana biha almaaniya almaqulata. Yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan permisalan yang bisa dirasakan oleh dengan panca indera kita. Rasulullah SAW sering beliau memberikan permisalan-permisalan perkara yang ma'nawi, beliau permisalkan dengan perkara yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Maka ini merupakan baiknya metode pengajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya agar semakin jelas dan semakin terang perkara yang ma'nawi tersebut, sehingga bisa diterima oleh akal ini. Perkara yang sifatnya ma'nawi itu dipermisalkan dengan perkara yang sifatnya hissi, yang bisa dirasakan. Perkara yang bisa dirasakan, maka ini tentu semakin jelas dan semakin gamblang tentang perkara yang ma'nawi tersebut untuk bisa dipahami. Seperti Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, seseorang yang melakukan perkara yang syubhat itu sering terjatuh kepada perkara yang haram. Kemudian beliau memberikan permisalan yang bisa dirasakan. Seperti orang yang mengembara hewan tadi. Dia mengembara di sekitar tempat-tempat yang haram, tempat-tempat yang dilarang. Maka ini sangat memungkinkan sekali bagi dia untuk terjerumus kepada tempat yang dilarang tadi. Hal itu sama seperti seseorang yang melakukan perkara syubhat, itu sama seperti keadaan hewan yang demikian keadaannya. Sangat dan sering dia terjatuh kepada perkara yang haram. Wa hadhihi hiya tariqatul Qur'anil Karim. Dan metode seperti ini juga merupakan metode Al-Qur'an, kalamullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Dan demikianlah permisalan-permisalan itu kami terangkan kepada manusia. "Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Dan tidaklah ada yang paham, ada yang bisa memahami permisalan-permisalan tersebut kecuali orang-orang yang berilmu. فَمِنْ حُسْنِ التَّعْلِيمِ أَنَّ الْمُعَلِّمَ يُقَرِّبُ الْأَشْيَاءَ الْمَعْقُولَةَ بِالْأَشْيَاءِ الْمَحْسُوسَةِ. Maka termasuk baiknya metode pengajaran, yaitu seorang muallim, seorang guru, dia mendekatkan perkara yang tidak bisa dirasakan, perkara yang ma'nawi, dia dekatkan, dia permisalkan dengan perkara yang hissi, yang bisa dirasakan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, karra'i yar'a haula al-hima yushiku ay yaqa'a fihi. Karra'i sebagaimana seorang pengembara yang mengembara hewannya di sekitar al-hima, yang sangat dikhawatirkan, sangat memungkinkan bagi dia untuk terjerumus kepada hima tadi. Maka seorang guru, seorang muallim, di antara bagusnya metode pengajaran seorang muallim yaitu dia bisa memberikan permisalan yang diterima oleh akal, yang bisa dirasakan, mempermisalkan perkara yang ma'nawi kepada perkara yang hissi, yang bisa dirasakan. Kemudian faedah yang selanjutnya, ats-tsamin, hal yu'khadh min qawlihi sallallahu alaihi wasallam yar'a haula al-hima iqraruhu bil hima. Apakah dari hadis ini bisa diambil kesimpulan, yaitu dari lafaz bahwa Rasulullah SAW mempermisalkan dengan ar-ra'i, pengembara yang mengembara di sekitar al-hima, yang mengembara di sekitar tempat yang terlarang. Apakah dari hadis ini terdapat faedah, terdapat kesimpulan bahwa seseorang boleh untuk mengambil al-hina, seseorang boleh untuk mengambil tempat yang terlarang, membuat suatu tempat kemudian dikhususkan menjadi suatu tempat yang terlarang, apakah ini boleh hukumnya? Hima yaitu suatu tempat atau tanah yang dikhususkan, tidak boleh sembarangan orang yang masuk di situ. Dia khususkan menjadi tempat yang terlarang. Apakah ini boleh hukumnya? Jawabannya, anna hadza babun min al-ikhbari wal wuqu', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini hanya menyebutkan permisalan saja, bukan menyebutkan tentang hukum boleh atau tidaknya mengambil al-hima, membuat al-hima. Jadi hadis ini tidak bisa kita mengambil kesimpulan tentang bolehnya seseorang mengambil al-hima dan berdalil dengan hadis ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini hanya memberi contoh, memberi permisalan saja bahwa raja itu kebanyakan mereka memiliki tempat-tempat yang terlarang dan tidak boleh semua orang masuk ke tempat tersebut. Dan ini sering metode yang seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menjelaskan beberapa hukum tertentu. Misalnya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, latarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti ajaran-ajaran, sunnah, kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Umat ini betul-betul nanti akan mengikuti jejak-jejaknya orang Yahudi dan orang Nasara. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan contoh, memberikan permisalan saja, bukan menunjukkan bahwa boleh bagi seorang hamba, seorang muslim mengikuti keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Dari hadis ini tidak bisa seseorang mengambil kesimpulan bahwa seorang muslim boleh mengikuti Yahudi dan Nasara, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian nanti akan mengikuti Yahudi dan Nasara dalam jejak kalian. dari hadis ini tidak bisa kita mengambil faedah bahwa bolehnya seseorang itu mengikuti ajaran atau kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Akan tapi dari hadis ini hanya penyampaian dan permisalan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kaitan hukumnya sama sekali tentang permisalan tersebut. Demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan suatu permisalan, "An-nadh'iniyata tasiru min kada ila kada la takhsha illa Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa adh'iniyah, yaitu seorang wanita tasiru min kada ila kada la takhsha illa Allah, seorang wanita dia menempuh perjalanan yang sangat jauh dari sini sampai perjalanan yang sangat jauh sampai sana, yang mana dia tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan tentang keadaan yang seperti ini, menunjukkan bahwa dia betul-betul memiliki rasa takut hanya kepada Allah, sampai seorang wanita itu karena takutnya dia tidak memiliki rasa takut dengan manusia, dia hanya memiliki rasa takut kepada Allah, dia berani, wanita ini berani seorang diri berjalan dari tempatnya dia itu sampai ke tempat yang sangat jauh sekali, yang tidak ada ketakutan dari dalam hati dia kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mempermisalkan dengan permisalan yang seperti ini bukan menunjukkan bahwa seorang wanita boleh safar sendirian sampai jauh. Dari hadis ini tidak menunjukkan bahwa Nabi SAW membolehkan seorang wanita safar sampai tempat yang jauh dengan rasa takut kepada Allah. Tidak demikian. Ini hanya permisalan Nabi SAW bahwa seorang yang takut kepada Allah itu demikian keadaannya. Dia tidak takut dengan makhluk. Dia berjalan sendirian dari tempat dia sampai tempat yang paling jauh, yang tidak ada yang dia khawatirkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula hadis ini tidak terdapat hukum tentang bolehnya seseorang membuat al-hima, dikarenakan Nabi SAW hanya menyebutkan permisalan saja. Adapun hukum al-hima, maka Syekh Al-Utsaimin akan menjelaskan kepada kita di sini apa hukum membuat al-hima, yaitu tempat yang dikhususkan. Ada dua macam, ada dua keadaan. Al-awwal, hima lima salihil muslimin, fahadha jaizun. Hukum membuat hima yang pertama, kawasan yang terlarang. Yang pertama adalah, dia membuat hima yang tujuannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dia membuat hima, kawasan yang terlarang, tujuannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini boleh. Ini hukumnya boleh. Seperti seseorang dia membuat kawasan yang terlarang, seseorang tidak boleh melewati tempat tersebut. Tujuannya adalah misalnya untuk dia membuat saluran air yang disalurkan kepada masyarakat di tempat atau kepada orang-orang yang membutuhkannya, atau dia membuat kawasan yang terlarang tadi dengan tujuan ditanami tanaman sehingga subur tempat tersebut dan kemudian diberikan tanamannya itu kepada hewan-hewan kaum muslimin, hewan-hewan zakat. Jadi hewan itu ada zakatnya juga. Seseorang yang telah memiliki beberapa banyak hewan, ada sekian zakatnya. Maka misalnya ada seseorang dia membuat kawasan terlarang, tujuannya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti membuat perairan, buat sumur dan dialirkan airnya ke orang-orang yang membutuhkan, atau misalnya dibuat tanaman yang mana hasilnya ini diberikan kepada hewan-hewan zakat tadi, atau dia gunakan tempat kawasan yang terlarang itu sebagai kandang sebagai tempat kuda yang dipersiapkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia telah mengambil kawasan yang terlarang yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini boleh, hukumnya boleh. Seorang mengambil kawasan yang terlarang yang dia jadikan sebagai kawasan yang terlarang yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini boleh. Adapun macam yang kedua yaitu himan yakhtassu bihil hami fa hadha haram. Seorang yang membuat kawasan yang terlarang yang dia khususkan untuk dirinya sendiri. Dia khususkan untuk dirinya sendiri, tidak ada yang boleh masuk di tempat tersebut. Maka ini hukumnya haram. Tidak boleh seseorang mengkhususkan tanah Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, hanya mengkhususkan untuk dirinya. Maka ini dia telah mengambil hak yang mana itu umum, yang mana itu haknya manusia juga. Inilah tentang hukum al-hima. Jadi hukum hima itu ada dua. Yang pertama, seseorang membuat hima itu yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin, ini boleh. Adapun yang kedua, membuat hima yang tujuannya untuk pribadi, maka ini terlarang dalam Islam. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.